Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap bulan Syura atau Muharram, ada sekelompok manusia yang mereka mengatasnamakan para pecinta keluarga Nabi atau Ahlul Bait, melakukan ratapan bersama dengan mencakar-cakar muka mereka, bahkan melukai kepala-kepala mereka sampai berdarah. Kelompok ini adalah kelompok Syiah atau Syiah Rafidah yang mereka banyak di Iran, di Irak dan sekitarnya. Apakah benar mencintai keluarga Nabi yang dulu terkena musibah seperti Al-Husain bin Ali yang terbunuh di Karbala dengan cara seperti itu? Namun di belahan bumi yang lain justru sebaliknya. Ada sekelompok orang setiap bulan Muharram, setiap bulan Syura, mereka melakukan perayaan. Mereka menganggap hari kemenangan setelah bisa membunuh cucunya Nabi yaitu Al-Husain bin Ali di Karbala. Jadi ada dua kelompok besar yang mereka itu di bulan, setiap bulan Syura, bulan Muharram, melakukan perayaan yang bertolak belakang. Satu kelompok mereka berkumpul mengungkapkan rasa sedih, menangis, meratap, mencakar-cakar muka mereka, melukai tubuh dan kepala mereka. Sebagian lain justru bersukaria, bergembira, membuat makanan-makanan enak, membuat pakaian-pakaian yang bagus. Apa seperti ini tuntunan Islam? Tentu, manakala kita melihat bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dan bimbingan para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasalam, bukan seperti itu. Kita yakin bahwa keluarga-keluarga Nabi yang beriman, mereka punya hak yang besar untuk kita hormati, untuk kita cintai, untuk kita memberikan loyalitas kepada mereka. Namun bukan dengan cara-cara yang berlebihan, bukan dengan cara-cara mengangkat derajat mereka sampai menganggap bahwa mereka itu maksum, bahwa mereka ngerti yang gaib, bahwa mereka nanti sebelum hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah kemudian akan membalas musuh-musuhnya. Bukan seperti itu. Ketahuilah bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, mereka memiliki hak yang besar untuk kita cintai, untuk kita hormati. Yang pertama, karena mereka adalah orang yang beriman. Yang kedua, karena mereka adalah kerabat Nabi. Karena mereka yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua adalah para kerabat Nabi. Adapun karib kerabat Nabi yang tidak beriman, seperti Abu Lahab, ini paman Nabi, maka tidak boleh kita memberikan loyalitas kecintaan kepada ya, seorang yang mati di atas kekafiran meskipun dia kerabatnya Nabi. Meskipun dia kerabatnya Nabi. Masyarul muslimin rahimakumullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam menyebutkan tentang keyakinan Ahlussunnah, keyakinan orang-orang yang berjalan di atas jalannya Nabi, bahwa mereka mencintai para atau mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum, memberikan loyalitas kepada mereka. Wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah senantiasa menjaga pesan-pesan Nabi, wasiat-wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada keturunan atau keluarga Nabi. Haitsu qala, di mana beliau bersabda, udzakirukumullaha fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada keluargaku. Masyiral muslimin rahimakumullah, keluarga Nabi mencakup istri-istri beliau, anak-anak beliau, Bani Hashim, ya, seperti Al-Abbas, ya, Abdul bin Abbas, dan yang semisalnya. Ini adalah keluarga-keluarga Nabi yang beriman. Kita mencintai mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah keistimewaan adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini saya akan sebutkan biografi singkat tentang Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ulama adalah sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha. Pimpinan wanita yang ada di zamannya. Para wanita yang ada di zamannya dialah yang termulianya, dialah ya pimpinannya. Terkumpul pada Fatimah sekian banyak keutamaan. Dia putrinya Nabi. Dia seorang wanita yang beriman, seorang istri yang salihah untuk suaminya, seorang ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Berbagai sifat kemuliaan ada pada Fatimah. Bukan seperti sebagian orang yang mengandalkan keturunan, merasa bahwa keturunan orang terpandang, merasa dia berangkat dari keluarga berdarah biru, cukup hanya mengaku-ngaku saya keturunan orang terpandang, sementara perilakunya jelek, tutur katanya ya tidak baik. Ini tidak ada manfaat. Adapun Fatimah binti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beragam sifat kemuliaan ada padanya, sehingga ketika Fatimah binti Ar-Rasul disebutkan dalam sejarah, bukan semata-mata karena dia adalah anak Nabi, tapi memang seorang wanita yang terkumpul padanya berbagai macam sifat yang mulia yang pantas dijadikan teladan atau contoh. Beliau dilahirkan atau beliau lahir sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Beberapa saat sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Beliau diperistri oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali menikahi Fatimah di bulan Dzulqa'dah atau sebelumnya pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah. Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi, Fatimah anaknya Nabi. Sebenarnya kalau dari sini nasab masih apa? Dekat sekali. Ya. Fatimah menikah dengan sepupu dari ayahnya. Meskipun ini secara hukum adalah kerabat, tapi bukan mahram. Sehingga boleh, ya. Boleh mereka menikah. Seorang ya menikahi misalnya anak pamannya. Sepupu kan? Ini boleh. Meskipun ini kerabat, tapi dia bukan lagi mahram, sehingga halal bagi Ali untuk menikahi Fatimah binti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sebelum melangsungkan pernikahan dengan Fatimah, ya layaknya seorang pemuda yang ingin menikah, dia cari modal, ya kan? Ali bin Abi Thalib punya seekor unta yang disewakan. Dari hasilnya dikumpulkan nanti untuk menikah dengan Fatimah. Tapi tidak disangka, pada suatu hari unta milik Ali yang biasa disewakan untuk diambil darinya hasil, ternyata dibelah perutnya oleh Hamzah. Oleh pamannya Nabi. Waktu itu khamar belum diharamkan. Arak belum diharamkan. Di awal-awal hijrah ke Madinah belum diharamkan. Ketika dalam keadaan mabuk berat, ada seorang budak perempuan memprovokasi Hamzah untuk membunuh ontanya Ali. Bahkan dia pun mengambil belatinya kemudian membelah ya perut dari ontanya Ali. Mati. Sebagai seorang manusia biasa sedih tentunya, ya kan? Unta yang diharapkan darinya ada hasil untuk nanti hasilnya untuk menikah dengan putri Nabi, ternyata ya dibunuh oleh orang. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, kemudian dikaruniai ya sekian anak, diantaranya adalah Al-Hasan wal-Husain. Al-Hasan wal-Husain keduanya adalah pimpinan pemuda Ahlus Surga. Kalau pimpinan orang-orang tua Ahlus Surga adalah Abu Bakar dan Umar, maka pimpinan para pemuda Ahlus Surga adalah Al-Hasan wal-Husain. Keduanya adalah putra Fatimah radhiyallahu anha. Di antara anaknya Fatimah yaitu tadi Al-Hasan Al-Husain, Muhaisin, Ummu Kulsum dan Zainab adalah Nabi alaihi salatu wasallam mencintai Fatimah, mencintai anaknya ini dan memuliakannya dengan pemuliaan yang luar biasa. Dan adalah Fatimah disebutkan sabirah dayyinah, khayyirah sani'ah, sayyinah, qani'ah, syakirah lillah. Seorang wanita yang penyabar. Seorang wanita yang bagus agamanya, bagus pergaulannya, menjaga kehormatannya, seorang yang bersyukur, seorang yang menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat wanita yang luar biasa. Sementara sebagian wanita tidak memiliki sifat penyabar. Yang ada adalah emosi, yang ada adalah ya suka ngomel. Tapi ini Fatimah seorang yang penyabar. Bahkan beliau sebagai putri Nabi, bayangkan, membantu pekerjaan suaminya, memberikan pelayanan kepada suaminya dengan menumbuk biji korma. Kalau yang ditumbuk itu ya misalnya singkong godok mungkin lain lagi, ya kan. Ini biji korma seperti apa kerasnya ditumbuk oleh Fatimah sebagai pakan kuda suaminya. Sampai lecet. Apalah catatannya? Jadi wanita di zaman salaf, di zaman nabi, di zaman sahabat, mereka juga membantu suaminya, membantu pekerjaan suaminya. Dan seorang suami pun pengertian terhadap istrinya, mencarikan yang ternyaman untuk istrinya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kehidupan rumah tangga yang disontohkan oleh generasi awal umat ini, yaitu adanya saling pengertian. Ada saling pengertian, saling menopang, saling bantu membantu. Nabi SAW kalau beliau berada di rumahnya, beliau membantu keluarganya layaknya seperti manusia biasa. Jadi ketika waktu sholat datang, beliau ya berdiri menuju masjid. Fatimah dan Ali adalah sosok suami istri yang harmonis. Fatimah dan Ali adalah suami istri yang betul-betul diliputi oleh rasa kasih sayang dan pengertian, sehingga anak-anak mereka tumbuh di bawah lingkungan yang kondusif. Anak-anak mereka tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Coba bandingkan dengan maaf saja, sebagian keluarga yang sering terjadi percekcokan antara bapak dan antara suami istri. Anak-anaknya melihat, anak-anaknya mendengar, hancur hati mereka. Terkadang anak terbelah, ada yang membela ayahnya, ada yang membela ibunya. Kemudian terjadi pula antara anak pertikaian. Jangan disalahkan anak, salah orang tuanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membimbing mereka-mereka para lelaki ketika ingin mencari pasangan hidup, carilah al-wadud, seorang wanita yang penyayang, sayang pada suaminya, sayang pada anak-anaknya. Demikian pula seorang laki-laki yang penyayang pada istrinya, penyayang pada anaknya. Fatimah radhiyallahu anha beliau ini kalau berjalan persis seperti Nabi. Persis cara jalannya Fatimah kayak jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ja'at Fatimah tu tamshi ma tukhti misyatuha misyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaiha wa qala marhaban bibnati." Datang Fatimah berjalan dan tidak meleset jalannya Fatimah, persis seperti jalannya Nabi. Ya, anak biasanya meniru orang tuanya. Ketika Fatimah datang, Nabi pun berdiri kemudian menyambut putrinya dengan mengatakan marhaban bibnati. Selamat datang wahai putriku. Ya akhi, kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang penuh kasih sayang seperti ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang anak tumbuh mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua, mendapatkan kecintaan yang mendalam dari orang tua, insyaallah menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Bukan anak yang kemudian jahat pada orang tua, bukan menjadi anak yang kemudian menyusahkan orang tua. Karena dia merasa disayang, merasa diperhatikan, merasa mendapatkan ya belas kasihan yang memang seharusnya dia mendapatkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada satu hari Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, keduanya meminta kepada Nabi untuk dicarikan pembantu. Wajar, mereka adalah keluarga yang full aktivitas, sementara anak-anak mereka juga ya lumayan jumlahnya. Fatimah dan Ali ingin ya pekerjaan rumah ini sedikit ringankan. Bukannya mereka manja, tapi mereka ya ingin agar sedikitlah ya, sedikit ringankan. Tidak terbayang di zaman itu ada mesin cuci. Ya, tidak terbayang di zaman itu ada alat masak yang secanggih sekarang ini. Bisa jadi juga untuk mencuci orang harus mengambil air sekian ya, jauhnya. Asma binti Abi Bakrin misalnya belum mengambilkan air untuk suami dan anak-anaknya kurang lebih 1 kilo 750 meter, 2 kilo kurang lebih. Ya, membawakan air pikulnya. Ya. Sabar mereka ya melayani suaminya, sabar mereka merawat anak-anaknya. Di samping itu pahala juga menyehatkan tubuh. Berbeda dengan wanita-wanita zaman sekarang yang jarang gerak dan hidup serba kecukupan, kemudian mereka serba pembantu sehingga banyak problem kesehatan di tengah-tengah ibu rumah tangga di zaman sekarang. Obesitas, kegemukan yang berlebihan. Ya, karena ya semuanya serba tercukupi, semuanya serba pakai mesin atau pembantu, sementara dia sendiri kurang aktivitas. Fatimah dan Ali meminta pada Nabi untuk dicarikan pembantu. Nabi bukan tidak sayang, Nabi sayang. Tapi Nabi mengarahkan Ali dan Fatimah kepada ajaran yang itu kalau dilakukan, dijalankan, maka memiliki fungsi seperti punya pembantu, bahkan plus mendapatkan pahala. Nabi SAW berpesan kepada Ali dan Fatimah, kalau mereka akan tidur, untuk membaca Subhanallah 33 kali, untuk membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Allah Akbar 34 kali. Ini seperti seorang punya pembantu. Setelah Nabi memberikan saran seperti itu, Fatimah dan Ali tidak kemudian apa namanya rewel, minta terus, sudah ini bimbingan Nabi, dijalankan. Dan ternyata betul. Yang namanya amal ketaatan, wirid, zikir itu punya faedah tersendiri untuk fisik dan jiwa seorang. Bisa menjadikan mental seorang kuat, bisa menjadikan fisik seorang apa? Kuat. Dan bimbingan dari Nabi ini untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah dan Allah Akbar sebelum tidur terus dijalankan oleh Ali sampai pun di masa-masa ya peperangan sudah puluhan tahun lewat tetap dijalankan. Fatimah dan Ali menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka akan tidur, mereka membaca ya wirid tersebut. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah juga 33, Allah Akbar 34, 100. Masyiral al-muslimin rahimakumullah. Jadikan rumah kita adalah rumah yang berbarokah. Rumah yang mendapat bagian dari ibadah. Rumah yang dijalankan padanya pesan-pesan Nabi. Di antaranya adalah kita membaca wirid ketika akan tidur, masuk rumah membaca doa, keluar rumah membaca doa. Kita ini umat Islam yang bergantung hanya kepada Allah. Bukan seperti orang-orang yang belum datang kepadanya Islam untuk membentengi rumahnya dari roh-roh jahat menggunakan ya sesaji, diletakkan cabai, kemudian apa bawang di atas pintunya supaya tidak dimasuki oleh roh jahat atau makhluk jahat. Ini bukan dari Islam. Kita ini umat Islam yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi memberikan bimbingan dan arahan. tidak membiarkan umat ini bingung apa ya caranya agar rumah kita ini terbentengi dari makhluk-makhluk jahat. Sudah ada bimbingan dari Nabi, tinggal ikut. Yang kalau kita mengikuti bimbingan Nabi yang pertama, apa yang kita harapkan dari penjagaan akan terwujud dengan izin Allah. Kedua, kita mendapat pahala ittiba'ur rasul, pahala mengikuti Rasul. Yang ketiga, mendapatkan pahala wirid dan doa. Kalau kita menjalankan bimbingan Nabi, hidup kita ini full pahala. Hidup kita selalu ya diiringi dengan pahala dan pahala. Tapi kalau bukan bimbingan Nabi yang kita ikuti, jangan-jangan salah jalan, jangan-jangan keyakinan kita keliru. Sini pentingnya kita mengenal ajaran Nabi, bimbingan Nabi dalam segala hal, meskipun terkait dengan masalah rumah tangga, dalam merawat rumah dan semisalnya. Sebelum Rasulullah alaihi assalatu wassalam meninggal, dan beliau merasa kalau beliau itu sudah dekat ajalnya. Beliau sebelum meninggal, Rasulullah sebelum meninggal, beliau sakit keras sampai beliau itu pingsan. Selimut yang dipakainya dipegang itu panas sekali. Nah, kalau selimutnya aja panas kayak apa? Pakainya kayak apa kulitnya? Dan sakit bagi seorang mukmin ini kebaikan. Akan menghapus dosa, akan mengangkat derajat di sisi Allah SWT. Dan yang namanya kematian itu ada sakaratnya, ada sakarat. Dan semua orang bukan hanya mengalami kematian, akan merasakan kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Merasakan, bukan hanya mengalami. Dan jangan dianggap bahwa oh, ada orang dia enggak pernah sholat, enggak pernah apa-apa, kok matinya enak sekali. Duduk kemudian mati. Kamu enggak ngerti. Enggak ngerti seperti apa sakitnya dia ketika nyawa dia dicabut. Kamu enggak ngerti. Yang tahu ya dia yang merasakan kematian itu. Kamu hanya mengamati, hanya melihat saja, enggak ngerti lahirannya. Itu bisa jadi ada orang baik sebelum meninggal kok ya sakit kemudian bolak-balik tubuhnya. Bisa jadi ini sebagai sebab untuk Allah ampuni dosanya. Lebih baik mana? Dicuci di neraka atau ditimpa musibah di dunia kemudian dosanya diampuni? Ya, kalau seorang mukmin yang meminta yang selamat-selamat saja. Di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Tapi seandainya mau dibandingkan, lebih ringan musibah dunia ketimbang harus dicuci dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum meninggal, sakit keras. Ar-Rasul memberitahu Fatimah bahwa ayah akan meninggal, akan meninggalkan kalian. Fatimah pun menangis. Layaknya seorang anak yang sayang pada orang tuanya, mau ditinggal mati oleh orang tuanya, seperti apa? Nabi mengatakan waktu itu pada Fatimah dengan berbisik-bisik. Kemudian Nabi tidak berapa lama menghabarkan bahwa engkau wahai Fatimah adalah orang yang tercepat menyusul saya dari keluarga. Fatimah pun tertawa. Aisyah yang melihat pemandangan seperti itu heran dia. Kenapa ya? Ar-Rasul membisikkan kepada Fatimah satu kalimat, kok nangis kemudian tidak berapa lama Fatimah tertawa. Tentu nangis dan tertawa ada sebab. Nangis dan tertawa ada sebab. Aisyah penasaran, apa yang Nabi beritakan kepada kamu, kok kamu tadi menangis kemudian tertawa? Fatimah tidak mau cerita. Sampai ketika Nabi meninggal baru Fatimah cerita. Dan ini menunjukkan bahwa seorang mukmin menjaga berita rahasia. Menjaga berita apa? Rahasia, jangan menebarkannya. Namun karena Nabi sudah meninggal, sudah bukan lagi apa? Satu rahasia kan, sudah apa? Seperti itu. Kemudian Fatimah, ya benar, adalah keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi. Kurang lebih 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah menyusul meninggal. Ya akhi, wahai saudaraku, Allah akan kumpulkan ruh orang-orang yang baik ya di sana. Allah kumpulkan ruh orang-orang yang baik dengan orang-orang yang baik. Ar-Rasul sebelum meninggal, mohon ya Allah, gabungkanlah saya dengan Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la itu orang-orang yang di sisi Allah, dari para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang salih yang sudah meninggal, digabungkan rohnya bersama mereka. Ketika Fatimah, ketika Rasul meninggal, Fatimah pun sedih. Beliau menangis, dan tentu tangisan yang tidak mengeluarkan suara, tangisan yang hanya meneteskan air mata, tidak mengapa. Tidak mengapa seorang ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya meneteskan air mata, tidak mengapa. Karena Rasul pun seperti itu dahulu. Ketika anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal, Rasul meneteskan air mata. Ditegur oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, kok Anda menangis? Kata Nabi, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Ya, mata ini berlinang, hati pun sedih, dan kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul meninggal, Fatimah sangat sedih. Dia mengatakan, ya abatah, ila Jibril nan'ah, ya abatah, ajaba rabban da'ah, ya abatah, jannatul firdausi ma'wah. Ketika Rasul dikubur dan para sahabat menimbun jasad beliau yang mulia dengan tanah, Fatimah terlihat sangat sedih, sampai mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik, ya Anas, kaifa tawabat anfusukum antas tuturaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, apa kamu tega? Bagaimana kalian tega menaburkan debu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dikubur ya harus siapa, ditimbun ya kan, pakai tanah ya, gimana lagi ya. Ini ungkapan sedih, hal yang wajar selama itu tidak keluar dari apa, batasan-batasan syariat. Fatimah tidak mencakar-cakar mukanya, Fatimah tidak merobek-robek bajunya, Fatimah tidak membentur-benturkan kepala di tembok ya, Fatimah tidak guling-guling, Fatimah tidak mengambil debu kemudian dipoleskan di rambutnya, tidak. Sesedihnya sampai mengatakan, wahai Anas, apa kamu tega menaburkan debu di atas tubuh Rasulullah? Ya, orang meninggal ya kan, dikubur ya harus ditimbun. Ya, tentu ini ucapan yang wajar, ucapan yang wajar. Ya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasul meninggal, Fatimah datang kepada Abu Bakar meminta warisan ayahnya. Wajar sebagai seorang anak yang ditinggal mati oleh suaminya, ayahnya punya harta, ya minta warisan ya kan. Sementara yang memimpin umat setelah Rasul adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang mengurusi harta-harta Rasul. Nah, waktu itu Fatimah gak ngerti kalau apa yang Nabi tinggalkan tidak dijadikan sebagai harta warisan, tapi untuk sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kata Abu Bakar bahwa dahulu Rasulullah bersabda, la nuras ma tarokna sodakoh. Kami tidak memberikan warisan. Apa yang kami tinggalkan dari harta itu sodakoh. Hanya sebagai seorang anak, ya merasa sedih, ya merasa ya enggak nyaman dengan Abu Bakar waktu itu, ya. Masa saya enggak dapat warisan dari ayah, ya kan? Ayah meninggalkan tanah ini, meninggalkan ini, saya enggak dapat. Wajar, ya kan? Kemudian setelah itu Fatimah sibuk dengan urusannya sehingga enggak mikir lagi apa? Warisan. Enggak mikir lagi apa? Warisan. Ya mungkin awal-awalnya namanya orang, ya kan? Kok pengin dapat warisan, ternyata kok status warisannya tidak bisa dibagi. Status warisannya dijadikan sebagai sedekah, kan orang kayak kaget, ya kan? Nah, orang kayak kaget kan wajar saja kalau sedih, ya kan? Sedih ya, campur emosi, ya itu hal yang wajar sekali. Jangankan wanita, laki-laki pun mungkin apa seperti itu, ya kan? Tapi ya dengan berlalunya hari, berlalunya waktu, kemudian orang pun lupa, ya setelah itu ya beraktivitas seperti biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika Fatimah sakit, Abu Bakar datang. Abu Bakar ngerti Fatimah ini sedih. Dulu pernah minta warisan, kemudian dia mengatakan bahwa warisan ayahmu sebagai sedekah. Abu Bakar ya bagaimana berusaha melunakkan suasana. Gak kepengin ada semacam kesenjangan sehingga mengakibatkan hati yang tidak nyaman. Ya, seorang pemimpin umat tetap dia berusaha untuk bagaimana lunak kepada rakyatnya. Terlebih ini putri Rasul. Jangan sampai menyakiti hati apa? Putri Ar-Rasul. Datang ke rumah Fatimah ketika beliau sakit. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Fatimah, wahai istri, ini Abu Bakar datang ingin menjenguk, ingin datang. Kata Fatimah, wahai suami, apakah kau mengizinkan dia masuk? Kata Ali, iya. Lihat bagaimana Fatimah sebagai seorang istri tidak sembarangan memasukkan orang ke dalam rumahnya. Ketika suami mengizinkan, Fatimah pun apa? Mengizinkan, karena ini rumah-rumah suami. Ketika suami misalnya mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya, ya seorang istri gak bisa apa? Ya, tidak bisa menolaknya. Fatimah, ya kemudian Abu Bakar, ya, menyampaikan kepada Fatimah, ya sesuatu yang intinya supaya hati mereka itu tidak ada sesuatu yang tidak nyaman. Seperti itu barakallahu fikum. Seorang pemimpin berusaha untuk menyikapi suasana. Terlebih ini ya, seorang wanita salihah, ya, seorang apa namanya, ya putri Nabi, bagaimana berusaha untuk benaknya itu tenang, jiwanya itu kemudian ya nyaman. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Fatimah radhiyallahu anha seperti yang disebutkan tadi adalah pimpinan wanita di zamannya. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha adalah pimpinan wanita ahli surga. Pimpinan wanita ahli surga. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, afdalu nisa'i ahlil jannati Khadijah wa Fatimah. Paling utamanya penghuni, wanita penghuni surga adalah Khadijah dan Fatimah. Padahal wanita yang masuk dalam surga itu banyak sekali jumlahnya. Ternyata yang paling utama dari wanita, wanita penghuni surga adalah Khadijah dan Fatimah. Khadijah ibunya, Khadijah ibunya Fatimah, karena Khadijah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT pertemukan mereka di atas iman. Orang yang beriman di dunia dan diikuti oleh anak cucunya dalam beriman, nanti di yaumul kiamah Allah akan gabungkan kembali. Meskipun mereka di dunia sempat terpisah dengan kematian, ditinggal mati oleh kakeknya sedih, ditinggal mati ya oleh ya keponakannya sedih, terpisah di dunia ini dengan kematian. Namun kalau mereka di dunia adalah orang-orang yang beriman, Allah dengan kasih sayangnya akan gabungkan kembali mereka di sorga. Kesedihan yang dulu mereka alami pun terbayar. Perpisahan yang mereka alami di dunia pun itu hilang ketika mereka nanti di yaumul kiamah bertemu kembali. Namun sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka akan berpisah dengan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya nanti di yaumul qiyamah. Terpisah dengan keluarganya. Terpisah dengan keluarganya. Adapun orang yang beriman, Allah akan gabungkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'adhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dalam iman, maka kami akan gabungkan mereka nanti di yaumul kiamah. Al-Imam Nukasir ketika menyebutkan tafsir ayat ini, belum menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad, "Pak, nanti di yaumul kiamah akan ada seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah, menempati tempat yang tinggi, padahal amal dia belum menyampaikan dia setinggi itu." Orang tadi heran, "Ya Rab, anna li hada, dari mana derajat setinggi ini saya dapatkan ya Allah? Amal dia belum menyampaikan dia kepada derajat setinggi itu." Kata, dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini dikarenakan anakmu memintakan ampun untuk kamu. Ya Allah, anak yang saleh dan salihah, di saat orang tua masih hidup, sejuk mata ini memandang mereka, tenteram ini jiwa dengan mereka. Di saat orang tua sudah meninggal, di saat orang tua telah tiada, anak yang saleh dan salihah tidak ada henti-hentinya memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Ya, seperti ini diantara faedah, manfaat di saat seorang diberi oleh Allah anak yang saleh dan salihah, sejuk memandangnya, tenteram jiwanya, dan ketika orang tua meninggal, mereka senantiasa mendoakan ampunan dan kebaikan untuk orang tua. Masyiral muslimin rahimakumullah, Fatimah radhiyallahu anha disebutkan pula dalam hadis yang lain, "Hasbuka min nisa'il alamina Maryam wa Khadijah wa Asiya binti Muzahim bintu Muzahim wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Cukup bagimu wanita-wanita di alam ini yang paling mulia adalah Maryam, Khadijah, Asiyah binti Muzahim, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.